Hanya kau satu yang sanggup tuk puaskan dahaga dalam jiwaku yang rindu padamu. Tak pernah ada yang sanggup menggantikan indahnya ada dekatmu saat ku menyembahmu. Yesus kau Allahku, Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu menyatakan padamu. Ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Hanya kau satu yang sanggup tuk puaskan dahaga dalam jiwaku yang rindu padamu. Tak pernah ada yang sanggup menggantikan indahnya ada dekatmu saat ku menyembahmu. Yesus kau Allahku, Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu menyatakan padamu. Padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti.